وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أن الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بدين الإسلام القويم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan semua pengikutnya. Ma'asyar muslimin wa zumratul min rahmakumullah. Kita diwajibkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hari-hari yang kita lewati harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan semakin menjauhkan diri kita dari kedurhakaan dan kemaksiatan. Ma'asyar muslimin wa zumratul min rahmakumullah. Tidak ada di dunia ini seorang manusia pun yang tidak ingin sukses. Semuanya ingin sukses, baik dalam kehidupan dunianya ataupun akhiratnya. Dalam Al-Quran, kata-kata sukses sering digunakan beberapa istilah. Ada istilah Al-Fawz, Al-Faiz. Ada istilah aflaha yuflihu dan istilah-istilah lain. Tapi ada istilah yang paling banyak digunakan adalah istilah al-fawz. Faman zuhsiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses. Ini kesuksesan akhirat. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71 yang saya bacakan pun mengandung arti dan makna kesuksesan. Termasuk indikator kesuksesan di situ tersebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang mukmin, takwalah kamu sekalian kepada Allah dan berkatalah dengan jujur, dengan lurus. Niscaya yuslih lakum a'malakum. Allah pasti akan memperbaiki amalan-amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sesungguhnya adalah orang yang sukses dengan sukses yang sebenarnya. Di dalam surat At-Taubah pun disebutkan Al-Faizu, yaitu orang-orang yang sukses. Di situ menentukan beberapa hal, di dalam diantaranya adalah dalam surat 20 At-Taubah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Semua orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka akan mendapatkan pahala yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. dan merekalah orang-orang yang sukses. Kalau seluruh ayat-ayat digubungkan seluruhnya, kemudian kita mengambil beberapa ciri sukses di dalam Al-Quran, sebenarnya ada tiga hal utama. Orang yang sukses memiliki tiga hal utama yang penting dalam dirinya. Orang yang tidak dihinakan Allah, orang yang dimuliakan itu memiliki tiga ciri ini. Yang pertama, di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Imran disebutkan, duribat alaihimul zillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas waba'u bighadabim minallah waburibat alaihimul maskanah. Ditimpakan kepada manusia satu kehinaan. Orang yang ditimpakan kehinaan tidaklah sukses. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berada akan ditimpakan kehinaan. Kecuali di sini dua ciri disebutkan. Illa bihablim minallah wa hablim minannas. Kecuali dia memiliki hubungan dengan Allah yang baik dan hubungan dengan manusia dengan yang baik. Hubungan yang baik dengan manusia, hubungan yang baik dengan Allah, itu dua indikator utama bagi yang sukses. Oleh sebab itu, hubungan dengan Allah, kalau kita sudah menjadikan hidup ini sebagaimana yang diperintahkan Allah, tidak ada waktu yang kita gunakan kecuali lillah untuk beribadah. Ketika kita berdagang, ketika kita ke kantor, ketika kita berusaha dan seterusnya, hanya untuk kepentingan agama Allah, itu artinya hubungan dengan Allah yang kuat. Ketika kita beribadah khusyuk, dan ketika ketinggalan sholat berjamaah merasa rugi, ketika ada suatu maksiat yang kita lakukan kemudian kita nelangsa merasa sedih, ini indikator bahwa dia adalah manusia yang dekat dengan Allah SWT, hubungan dengan Allah dekat. Tidak boleh dalam kehidupan seorang muslim sekejap pun kita ini terlepas dari Allah SWT. Hidup kita harus dalam kerangka surat Az-Zariyat, وَمَا خُلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَيُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Dan aku itu tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Artinya diciptakannya kita harus memiliki hubungan yang erat sekali dengan Allah SWT. Ucapan kita harus berupa ibadah. Perilaku kita harus berupa ibadah. Kerja kita harus semuanya dalam kerangka ibadah. Apalagi sedekah kita, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita, itu harus dalam kerangka sedekah. Bukan dalam kerangka politik ataupun yang lainnya. Harus dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, hubungan dengan Allah. Kita bisa mengoreksi kalau dalam diri kita ketinggalan umpamanya sholat jamaah, apakah ada rasa rugi atau tidak? Itu untuk mengukur sejauh mana hubungan kita dengan Allah SWT. Kalau tidak zikir, kalau pagi-pagi tidak membaca Al-Quran, tidak tilawah, kalau malam tidak tahajud, kemudian tidak sholat duha waktu pagi hari, apakah kita merasa rugi? Kalau belum merasa rugi, artinya hubungan kita dengan Allah belum dekat. Dan kesuksesan itu dari situ. Maka para pejabat terdahulu, para khalifah, kesuksesan dalam memimpin karena kedekatannya dengan Allah SWT, keukhrawiannya, tingkat spiritualitas yang tinggi, itu yang menyebabkan mereka dekat dengan umat manusia, dekat dengan Allahnya, menjadikan dia dekat dengan manusia. Yang kedua, wahablim minannas. Hubungan dengan manusia Masyal muslimin azumrutan merahmatkumullah. Agama Islam adalah agama yang diturunkan untuk manusia, untuk kepentingan manusia. Tidak ada suatu ibadah pun kecuali harus memiliki dampak positif untuk manusia. Dampak sosial. Salat kita harus mengerem diri kita dari kemungkaran. Dan tidak ada kemungkaran kecuali akan menyakiti manusia. Dalam puasa kita, harus puasa kita ini menjadikan diri kita lebih dekat dengan manusia. Kepedulian kita kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tidak bisa makan, orang-orang yang tertindas, itu akan mendorong kita untuk kepedulian kita kepada mereka. Haji dan semua ibadah harus memiliki dampak sosial. Kalau ada manusia yang rajin sholatnya, tetapi kemudian tidak harmonis hubungannya dengan manusia, dianggap sholatnya, ibadahnya adalah formalitas palsu yang tidak memiliki jiwa. Masyaallah muslimin azumurdan merahmatkumullah. Itu yang kedua. Ada unsur yang sangat penting yang ketiga, yang mampu untuk meningkatkan hubungan yang pertama dan hubungan yang kedua. Indikator sukses kita bisa dilihat, yaitu dengan sejauh mana hubungan dirinya, hubungan manusia itu dengan dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa tahu tentang dirinya, dia tahu tentang Allah. Orang yang tahu tentang betapa dirinya diciptakan oleh Allah, sesuatu yang sangat hebat. Kemampuan-kemampuan yang diciptakannya juga sangat hebat. Jaringan-jaringan yang ada dalam diri-dirinya manusia itu sangat hebat. Seharusnya manusia yang sukses adalah dia senantiasa meningkatkan dirinya. Dalam artian, kemampuan keilmuannya semakin meningkat. Kemampuan-kemampuan manajerialnya dia semakin meningkat. Keilmuannya, karena ilmu ini yang kemudian akan meluruskan amal kita, akan meluruskan ibadah kita. Ilmunya yang akan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah, itu harus semakin meningkat. Maka, mengapa orang yang bodoh oleh Allah kalau salah dihukumi dua kesalahan, dan orang yang pintar dihukumi satu kesalahan? Orang yang alim kalau dia salah dihukumi satu kesalahan, yaitu kesalahan berbuat salahnya itu. Tapi untuk orang yang bodoh dihukumi dua kesalahan. Pertama kesalahan berbuatnya, yang kedua adalah kesalahan tidak menuntut ilmunya. Mengapa Allah mewajibkan kita menuntut ilmu terus-menerus sampai ke liang kubur? Bahkan di beberapa daerah sampai ke liang kubur pun masih diajari. Sudah dikubur masih diajari di talqin. Untuk melihat bahwa betapa pentingnya menuntut ilmu, maka beruntung kalau seandainya ada masjid memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena itu kewajiban dalam rangka peningkatan dirinya. Sebab hablum minallah dan hablum minannas tidak akan langsung kalau seandainya hablum binafsihi, hubungan dengan pribadinya, dengan dirinya tidak beres. Manusia itu berasal dari dirinya. Hatinya itu sangat menentukan. Hatinya, akalnya, dan jasadnya. Tiga komponen dalam diri manusia membutuhkan makanan. Ketika jasad membutuhkan makanan dari hal-hal yang saripati tanah, berkaitan dengan saripati tanah. Ketika akal membutuhkan makanan berupa ilmu, hati membutuhkan makanan berupa zikrullah. Tiganya membutuhkan makanan terus. Maka manusia kalau yang tidak memperhatikan hatinya dengan zikrullah, tidak memperhatikan akalnya dengan pengembangan ilmu, dan tidak memperhatikan juga kesehatan jasmaninya dengan memberikan kecukupan dan keseimbangan dalam sari masing makan yang masuk ke dalam dirinya, maka dia tidak akan sukses. Apa artinya ilmu yang banyak kalau jasadnya tidak sehat? Apa artinya harta yang banyak kalau seandainya dia mati karena tidak sehat? Maka hablum minallah dan hablum minannas. Dengan kepribadian yang semakin meningkat merupakan tiga hal yang tidak bisa dipisahkan untuk menjadikan indikator seorang muslim itu sukses dalam kehidupannya. Itu di dunia dan di akhirat. Allah menyatakan faman zuziya anil nas annar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, dialah orang yang sukses. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بارك الله لي ولكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Marilah pada khutbah yang kedua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama agar dosa kita dan dosa umat Islam semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua memohon agar saudara-saudara kita di mana saja berada yang ditimpa musibah, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat musibahnya. Yang ketiga kita mohon agar kita menjadi orang-orang yang sukses. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga. Dan yang keempat kita mohon agar kita berada dalam ketabahan terus sehingga mencapai husnul khotimah. Inna wa malaikatahu yusalluna 'ala nabiyyi ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أجل وأكبر. وأقم الصلاة.